وعلى آله وأصحابه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا سيّا حرمتي الأستاذ الفاضل أبو ناصر مختار، dan yang saya hormati ya Ustaz Ismail Muhammad Rizal, dan asatid semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dan ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara yang saya pribadi sangat menyukainya. Bukan menyukai sebagai pemateri, tapi sebenarnya saya ingin sebagai peserta pendengar mustami yang mengambil faedah dari asatid. Alhamdulillah tadi sudah kita mendapatkan banyak faedah, pertama dari Ustaz Mukhtar, insya Allah faedah yang luar biasa dari pengalaman dari Ustaz Muhammad Rizal. Apa yang saya akan sampaikan sebenarnya sudah disampaikan oleh mereka berdua, cuma mungkin dalam rangka kita bersama-sama ta'awun untuk berbagi pengalaman, karena masing-masing orang punya pengalaman yang tidak sama. Tapi intinya barakallahu fikum, bahwa sebenarnya menulis merupakan seni yang menyenangkan, terlebih ketika kita membaca adillah syar'iyah, dalil-dalil syariat dari Al-Kitab was Sunnah tentang wujub dakwah, wajibnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantara bentuk atau wujud ya berdakwah adalah dengan Al-Kitabah, dengan tulisan. Berdakwah dengan tulisan bukan satu yang bid'ah. Kalau ada mengatakan berdakwah dengan tulisan satu yang bid'ah, jawabannya ini keliru. Karena ternyata salaf umat ini dari kalangan sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, dan terus ya, para imam, para ulama, di antara wujud dakwah mereka bil kitabah, ya, dengan tulisan. Sebagian ulama mengatakan al-kitabu waladukal mukhallad, yang namanya tulisan itu adalah anakmu yang kekal. Anak itu ada dua ya, anak biologis hasil dari hubungan suami istri, dan anak yang dimaksud di sini adalah ilmu yang disampaikan yang terus akan menjadi kenangan bagi seorang. Meskipun dia sudah sekian tahun, sekian ratus tahun meninggal, itu namanya terkenang. Tulisannya diambil manfaat, faedah. Kalau anak dari hasil biologis, bisa jadi seorang dia punya anak, punya cucu, sekian misalnya cucunya sudah punah, terkena tsunami, mati semua misalnya, ya kan? Saya enggak ngerti. Tapi Alkitab waladukal mukhallad, tulisan ini anak Anda yang kekal. Bahkan sebagian ulama mereka tidak punya anak. Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Taimiyah, tidak punya anak. Tapi karya-karya tulisnya sampai saat ini terus dibaca, diambil manfaat faedah oleh kaum muslimin. Masyarakat asatid rahimakumullah, kalau bercerita tentang pengalaman, tentu masing-masing orang punya pengalaman, baik pengalaman yang pahit atau pengalaman yang manis. Yang berkaitan dengan masalah tulis-menulis, sebenarnya sudah dikatakan tadi oleh Ustaz kita Muhammad Rizal, banyak sekali asatid kita yang sebenarnya punya potensi, yang punya potensi yang sebenarnya mereka itu kalau diberi wahana, wadah, diberi sarana, insya Allah mereka itu akan mengembangkan bakat yang ada pada mereka. Saya pribadi bukan seorang penulis dan bukan orang yang banyak menulis, tapi dorongan awal ketika saya menulis waktu itu, ketika pada tahun sekitar 95, saya dan teman-teman diantaranya juga Ustadz kita Ustadz Komar Suaidi belajar jurnalistik dari Al Ustadz Al Fadil Abul Faruq Ayub Safruddin. Jadi beliau Ustadz kita. Beliau ini Ustadzul Asadid, ya Ustadz Al Asadid. Beliau memberi beliau mengajar kita kurang lebih setahun, bukan setiap hari, sepekan sekali, ya, pelajaran ekstrakurikuler waktu itu di salah satu pondok. Beliau mengajari kita masalah tulis menulis jurnalistik. Dari situ kemudian teman-teman waktu itu di Mahat punya ide untuk membuat majalah. Jazakallah khairan. Sudah. Nah, waktu itu teman-teman ya bermusyawarah, apa kita ini di pondok ini kita buat majalah. Ada yang mengusulkan kita buat majalah Adzikroh. Ala kulli hal waktu itu karena ya santri kan serba terbatas. Setelah kita buat majalah dinding di pondok, terwujudlah majalah dinding. Dan kita minta dari teman-teman untuk menulis, kita juga ikut menulis. Dan ya saya rasakan waktu itu, ya namanya ya santri dengan keterbatasan ilmu yang ada, ya kan, kita ya pergi ke maktabah menulis, kemudian kita kasih pada petugas, itu kan tidak semuanya dipampang karena mungkin ada tulisan yang mungkin layak tampil dan ada tulisan yang mungkin tidak layak tampil. Maaf saja, satu kebahagiaan tersendiri ketika seorang itu menulis ya tulisan biasa ya pulpen, kemudian dipajang di majalah dinding, tulisan saya ya masuk ya di apa, dipajang. Jadi waktu itu tidak ada yang mendorong kita kecuali ketika ada seorang memberi motivasi. Nah, tadi bagus sekali Ustaz Mukhtar menyebutkan bahwa motivasi seorang menulis di antara yang terpenting itu menulis adalah ibadah. Karena bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Kemudian pada tahun 96 waktu itu kita diminta untuk memberikan materi di waktu itu di SMA 1 Salatiga waktu itu untuk acara perpisahan. Kita diminta untuk menulis materi yang itu nanti akan dicetak. Ya, dicetak dibagikan kepada para siswa yang pada acara pelepasan, ya. Waktu itu kita menulisnya ala kadarnya. Ya, santri, ya. Waktu itu kita yang kita angkat adalah Ma'rifatullah. Setelah kita apa namanya melihat dicetak seperti itu, kita kadang geli kalau melihat ya tulisan Arabnya itu pakai, waktu itu mungkin yang menulis itu tidak ada program Arabnya, sehingga ditulis pakai apa, pakai pulpen ya seperti itu ala kadarnya. Ya mungkin huruf-hurufnya ya kemudian enggak rata. Ala kulli hal itu yang waktu itu awal-awal ya pengalaman ana pribadi menulis, ya pertama menulis di majalah dinding di salah satu pondok pesantren. Kedua, ketika diminta untuk memberikan materi pada waktu itu pada acara pelepasan, ini terlepas dari hukum apa namanya mengumpulkan orang, waktu itu kita nggak ngerti hukum, yang jelas waktu itu kita diminta untuk menulis. Karena apa yang nanti disampaikan itu ditulis nanti dibagikan. Masyarakat rahimakumullah, menulis seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli bahwa yang namanya menulis bukan sekedar seorang membuat tulisan. Yang dimaksud di sini adalah tulisan yang membuahkan hasil karya. Tulisan yang membuahkan hasil karya yang bermanfaat. Dan kalau kita membaca tulisan para ulama, itu ternyata banyak sekali ragamnya. Banyak sekali ragamnya. Jadi menulis itu masuk padanya mensyarah matan, meringkas ya kitab yang apa namanya? Tebal diringkas, mukhtasar, atau ya seorang misalnya mengumpulkan maklumat-maklumat yang tercecer ya kemudian dirangkai ya, atau faedah-faedah yang terselinap di salah satu kitab kemudian dikumpulkan jadi kitab, jadi tulisan. Ini faedah. Misalnya kayaknya mukhtasar Sahih Bukhari. Ini kan berisikan ribuan hadis kemudian diringkas. Ini termasuk bentuk tulisan. Atau mensyarah matan. Ini juga bentuk apa? Bentuk tulisan yang bermanfaat. Atau dari satu kitab diambil darinya faedah-faedah. Misalnya fawaid hadisiyah min minhajis sunnah. Faedah-faedah yang berkaitan dengan masalah hadis dari kitab minhajis sunnah. Ini penting. Kitab yang tebal. 10 jilid ya. 10 jilid atau 11 jilid. Umumnya orang itu ketika baru melihat kitab yang berjilid itu sudah mentalnya sudah apa? Ya, sudah melemah sudah. Tapi ketika kitab yang tebal ini diringkas atau diambil darinya faedah-faedah tertentu, itu orang semangat membacanya. Orang semangat membacanya. Ada faedah yang tadi bagus sekali disebut oleh Ustaz Muhammad Rizal. Seorang kalau membaca satu kitab, kemudian di sana ada faedah, ditulis. Faedah itu disatat. Jadi sampul di sini. Ya, misalnya timun panjangnya 4 meter. Sunan Abu Dawud misalnya hadis sekian misalnya. Itu penting. Faedah-faedah yang misalnya yang aneh. Pernah Syamad bin Hadi bercerita, beliau pernah membaca kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ini 14 jilid besar. Ketika beliau membaca, ada faedah yang menarik. Tetapi beliau tidak mencatatnya, lupa mencatatnya. Suatu saat ketika beliau ingin mencari faedah tersebut, karena beliau lupa mencatat ya faedah di apa sampul atau di apa di salah satu kitab, beliau mencari setahun baru ketemu, mencari satu faedah yang dulu pernah dibaca satu tahun ya, Tarikh Baghdad ya 14 jilid. Ini faedah. Jadi apa yang kita baca semuanya faedah insyaallah, atau banyak faedahnya, tapi ada faedah-faedah yang menarik ya, kita catat ya, kita catat misalnya di kitab apa juz sekian halaman sekian, ini faedah. Bisa jadi faedah-faedah yang kita dahulu mencatatnya sesaat dikumpulkan ya, itu jadi kitab, jadi buku yang bernilai apa? Komersil ya. Tapi ingat tadi tujuan yang pertama adalah menulis itu ibadah. Masyarul ikhwa wal asatidz rahimakumullah, motivasi seorang untuk menulis itu banyak sekali. Tapi yang terpenting tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar bahwa menulis adalah ibadah. Menulis adalah ibadah. Jadi motivasi spiritual ya, motivasi spiritual. Karena ketika seorang dia telah diberi ilmu oleh Allah, dia berkewajiban untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Syekhul Islam Al-Qayyim mengatakan, "Bazakatul ilmi amaluhu wa ta'limuhu liman la ya'lamu." Zakatnya ilmu itu dengan seorang mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Ya, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Jadi kalau kita, alhamdulillah tadi sudah disebutkan, merasa bahwa dakwah itu ada di pundak kita, dakwah adalah tanggung jawab kita, maka di antara cara berdakwah adalah Alkitabah. Sudah kita sebutkan di permukaan bahwa, di permulaan bahwa berdakwah dengan kitabah bukan syai'un mubtada, bukan sesuatu yang bid'ah. Dalil untuk masalah ini banyak sekali, ya, dari as-sunnah terutama banyak sekali. Di mana waktu itu sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan meminta kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menuliskan kepada beliau apa yang didengar dari Rasul alaihi salatu wasalam. Sahabat Muawiyah ini masuk Islamnya lebih akhir dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Merasa dia Islamnya lebih akhir, otomatis kan banyak sekali hadis yang terlewat, ya. Maka dia tidak segan untuk meminta kepada sahabat lain apa yang ia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, seperti ini para sahabat, saling memuliakan satu dengan selainnya, saling menghormati, saling memuliakan, saling memberi faedah. Seperti itu juga hendaknya kita asatid, ya, saling memberi faedah. Ya. Ketika kita misalnya ingin menyampaikan satu muhadharah, kemudian kita kekurangan bahan atau kekurangan referensi, asatid yang lainnya misalnya membantu. Tahun. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah diminta oleh Muawiyah untuk menuliskan kepadanya apa yang ia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka Al-Mughirah bin Syu'bah memerintahkan sekretarisnya yaitu Al-Warrad untuk mencatatkan apa, untuk mencatat apa yang akan didiktekan olehnya. Dicatatlah hadis oleh Al-Warrad, hadis yang disampaikan oleh Al-Mughirah, kemudian dikirimkan kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Anda bisa bayangkan, ya, ngirim surat di zaman itu kalau menggunakan pos misalnya Al-Barid itu seperti apa pos di zaman dulu. Karena Al-Barid itu kurang lebih satu pos ke pos berikutnya sekitar 20 kilo. Ya, misalnya dikirim dengan kuda misalnya satu barid, ya, 20 kilo, nanti ganti lagi kuda yang lain. Seperti apa lamanya? Maksudnya sarana ilmu waktu itu begitu apa sederhananya, tapi semangat mereka dalam menimba ilmu luar biasa. Yang kita tentunya mengambil ibrah di sini, ketika para sahabat, para tabi'in, para salaf umat ini dengan fasilitas yang serba, ya, kurang, tapi mereka semangat dalam menimba ilmu, mereka meraih, ya, apa yang mereka raih dari ilmu yang sangat banyak. Kita di zaman alhamdulillah seluruh fasilitas mudah. Untuk mendapatkan satu hadis tidak perlu seperti sahabat Jabir rehlah satu bulan. Rehlah melancong satu bulan membeli kendaraan onta, ya. Kalau onta harganya 30 juta, sekarang motor apa 30 juta, ya. Kita subhanallah untuk mendapatkan satu hadis dengan duduk manis di atas di bawah ya lampu yang terang ya, kipas yang masya Allah dingin. Tapi yang jadi masalah adalah tadi himmah ya, himmah semangat dan tekad untuk menyimak ilmu yang butuh kita tingkatkan. Sehingga sebagian mengatakan rubba taysir yajlibu taksir, bisa jadi kemudahan malah mendatangkan kesulitan. Coba bayangkan tadi yang disebut oleh Ustaz Muhammad Rizal, bagus sekali. Dulu belum ada indeks hadis. Hadis itu kalau orang ingin mencari di salah satu kitab ya, terutama Musnad Imam Ahmad, paling sulitnya ya, orang untuk mencari hadis di Musnad Imam Ahmad. Karena tidak diurutkan secara bab. Hadis Abu Hurairah bisa dikumpulkan di situ semua. Padahal Abu Hurairah hadisnya ribuan. Hadis misalnya Ibnu Umar disebutkan di situ. Enggak ada babnya sudah. Terkadang orang untuk bisa sampai kepada hadis yang diinginkan, ya tadi disebutkan oleh Ustaz Muhammad Rizal, harus membaca sekian ribu hadis. Tapi ada faedahnya barakallahu fikum. Ketika seorang ingin mencari satu hadis ya seperti ini, dia membaca hadis-hadis yang dia tidak cari. Tapi nanti suatu saat ketika dia menginginkan ya satu hadis, misalnya dia teringat, oh iya, saya pernah membaca hadis ini di Ustaz Ahmad misalnya. Jadi hadis yang bukan sedang kita cari ya sudah kita baca, itu ada faedahnya nanti. Untuk sekarang mungkin faedahnya kurang karena kita sedang mencari hadis yang sedang kita syarah misalnya. Hadis yang lainnya kita baca, itu ada faedahnya nanti ketika sesaat kita butuh hadis tersebut. Masyarakat asatidz rahimakumullah, para ulama mereka berbeda-beda dari sisi produktif dan tidaknya dalam menulis. Di antara ulama yang sangat produktif adalah Ibnul Jauzi. Ini karya tulisnya bisa sampai 300 ya karya tulis. Al-Imam Suyuti ini lebih dari 300 dan hampir di seluruh bidang. Untuk Ibnul Jauzi ada faedah dari sebagian ulama. Ibnul Jauzi ini faedah untuk orang yang menulis. Beliau bisa menulis yang seperti ini. Ternyata beliau itu memang punya bahan yang banyak. Karena orang menuliskan butuh bahan. Apalagi tulisan ilmiah, apalagi yang kaitannya dengan masalah ahkam syariah, tentu butuh apa? Butuh maklumat, ya butuh rujukan yang banyak. Karena dahulu dikatakan faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu yang enggak bisa memberi. Orang enggak punya maklumat bagaimana dia bisa menulis. Nah, ini kaitannya dengan masalah agama, tidak sembarangan orang menulis. Ibnu Jauzi wajar ketika beliau ini menulis lebih dari 300 karya tulis karena dia sendiri bercerita, tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du fi talab. Saya telah membaca kurang lebih 20 ribu jilid. 20 alf mujallad, bukan 20 jilid. 20 alf mujallad wa ana ba'du fi talab. Saya telah membaca 20 ribu jilid. Waktu itu saya masih pada umur-umur seorang anak yang sedang apa? Belajar. Artinya betul-betul butuh apa? Butuh buku. Ya. Sehingga wajar kalau beliau apa? Tulisannya banyak karena modalnya apa? Banyak kan? Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu yang enggak bisa memberi. Cuma ada faedah Ibnu Jauzi ini, beberapa kitab yang ditulis oleh beliau dinilai oleh ulama terjadi kontradiksi atau paradoksi. Tanakut, satu kitab misalnya adalah kitab Sayyidul Khatir. Kitab Sayyidul Fathir ini, kitab yang ditulis oleh Zuhri, itu sebenarnya hanya renungan. Beliau merenung, ditulis. Merenung, ditulis. Tapi renungannya ulama beda ya dengan renungannya kita. Sayyidul Fathir ini kitab yang ditulis oleh Zuhri, yang itu adalah hasil apa? Renungan. Segini kurang lebih. 400 halaman lebih. Ya, tapi renungan ulama ya kan. Di dalam kitab ini terjadi tanakut. Misalnya di salah satu sisi dia membela akidatus salaf, di salah satu sisi dia ya terjerumus ke dalam pemahaman Asy'ariyah. Faedah apa yang bisa kita ambil? Ibnu Katsir atau yang lainnya memberi catatan tentang tulisan-tulisan Ibnu Jauzi, bahwa Ibnu Jauzi ini seringnya kalau nulis tidak dikoreksi apa? Ulang. Tidak dikoreksi ulang. Ini penting. Seorang kalau nulis sebelum itu di apa? Dicetak ya. Atau ditebarkan. Itu dikoreksi ulang. Sangat lebih baik kalau itu yang mengoreksi para apa? Nah, sekarang para asat itu luar biasa. Akan banyak faedah, faedah dari asat itu. Ya. Dan umumnya siapapun orang yang menulis kemudian tulisannya dicetak kemudian dia baca ulang, dia akan menyesal. Hampir semua penulis seperti itu. Ketika dia membaca kembali tulisannya, hampir dia menyesal. Kenapa yang ini saya tampilkan, harusnya ini enggak saya tampilkan? Kenapa yang ini enggak saya tambahi, harusnya saya tambahi? Seperti itu. Ibnu Jauzi ketika menulis sebagian kitabnya tidak dikoreksi apa? Ulang. Sehingga terjadi apa? Tanakut ya. Kesalahan yang terkadang fatal ya. Tapi diluruskan oleh ulama. Diluruskan oleh ulama. Ini Ibnu Jauzi yang maaf ya, beliau ini seperti itu maklumatnya ya. Itu saja terjadi seperti itu. Kita yang maklumatnya kurang. Sehingga dari apa yang sudah disampaikan tadi bahwa kita ya hendaknya bersemangat menulis karena itu bagian dari dakwah, itu pun bukan berarti kemudian nanti asal kita menulis kemudian kita tebarkan, kita koreksi ulang. Dan alangkah baiknya kita sodorkan tulisan kita kepada para asatidz, minta tolong dikoreksi. Jangan kita ingin kejar apa namanya cetak, kejar tayang. Karena ini masalah masalah agama. Ya. Kalau kita keliru karena ketidakhati-hatian kita, seperti apa tanggung jawab kita terhadap umat? Ya, hendaknya kita waspada, kita hati-hati. Semangat menulis bagus. Tapi ingat tadi, sebisa mungkin sebelum kita tebarkan di tengah masyarakat ya dicetak misalnya, kita koreksi ulang. Dan lebih baik ketika kita sodorkan kepada ahlul ilmi, nantinya kita akan mendapat faedah yang banyak. Oh iya, hadis yang saya tampilkan misalnya dhaif. Oh iya, ini penukilan seperti ini keliru. Ini faedah. Ini faedah tersendiri. Ibnu Jauzi tadi salah satu kitab yang sudah saya sebutkan ya, terjadi tanakut ya, yang sulit untuk difahami. Di satu sisi dia membela akidah salaf, di satu sisi dia membela akidah syariah. Ini dalam satu kitab. Kok bisa terjadi seperti ini ya? Tadi jawabannya, beliau banyak tulisan-tulisannya itu tidak dikoreksi ulang. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani ketika beliau menulis Fathul Bari, itu beliau sebelum Fathul Bari ini ya dikeluarkan, itu dia ya tabyid berkali-kali ya. Koreksi ulang, koreksi ulang, koreksi ulang. Sekiranya materi-materi yang ada di Fathul Bari sudah bagus, sudah bersih, baru dikeluarkan. Itu pun ternyata ya, sudah sedemikian rupa ya. Ibnu Hajar berusaha untuk materi-materinya itu ya bersih, ternyata juga tetap ada catatan dari para ulama, di antaranya Syekh bin Baz banyak beri catatan, terutama yang berkaitan akidah asma, tentang asma dan sifat. Ini penting. Pengalaman kita ya ketika menulis, menulis yang bukan satu makalah yang besar, menulis buletin, buletin Jumat. Ya. Buletin Jumat itu kan cuma 4 halaman ya kan, 4 halaman. 4 halaman itu kan subhanallah kan gak banyak. Tapi ya untuk menulis 4 halaman ini kalau saya pribadi itu bisa sampai seminggu. Madalah baru sampai seminggu baru selesai. Ya. Seminggu baru selesai. Ya. Kalau dibaca mungkin 10 menit rampung sudah. Tapi dari 4 halaman ini ketika saya tulis misalnya kemudian langsung dicetak. Tidak dikoreksi, ternyata banyak sekali kesalahan. Kalau kesalahannya ialah misalnya kurang satu huruf, orang masih bisa paham. Tapi kalau kesalahannya misalnya materi yang disampaikan ternyata ya keliru, misalnya hadisnya ternyata dhaif atau ternyata pendapat yang apa lemah, ini kan yang jadi beban. Jadi memang sebelum tulisan itu dikeluarkan itu betul-betul kita koreksi, ya, koreksi menyeluruh, koreksi menyeluruh. Ya dari sisi materinya sudah sesuai dengan, ya sudah bersih, benar menurut aturan agama. Kemudian juga tulisannya benar. Ya, kadang orang menulis dan, ya huruf A-nya hilang. Ini mungkin masih bisa kebaca ya. Cuma kalau setiap misalnya lembar ada kesalahan seperti itu kan tidak nyaman. Orang yang bahasanya tidak nyaman. Orang bahasanya akan dilihat ini penulisnya enggak apa? Enggak teliti. Ya, penulisnya enggak teliti. Ya. Jadi usahakan ketika nanti kita menulis sebelum tulisan ini dicetak kita koreksi ulang. Lebih bagus lagi tadi. Disodorkan dari asatidz. Faedahnya, faedahnya apa? Kita akan mendapatkan saran-saran, faedah-faedah dari asatidz, atau bisa jadi tulisan kita ini tidak layak untuk ditampilkan. Ketika asatidz misalnya mengatakan ini tulisan antum nggak layak, so kita menerima, alhamdulillah kita legowo menerima, ini nggak layak ditampilkan. Karena sebagian orang, karena mungkin saking beraninya dia. Ya, menulis, dia asal menulis, ya, tidak mengindahkan sisi ilmiah, tidak mengindahkan bahasa yang apa digunakan, ya, tidak melihat kondisi yang sedang apa, ya ada, sehingga nanti bukan dakwah, bukan faedah ta'awiyah yang didapat, bahkan menimbulkan apa, muskilah, menimbulkan masalah. Sekali lagi bahwa tulisan ini ibaratnya anak kita yang kekal. Tulisan yang kita tulis, tulisan-tulisan ilmiah adalah anak kita yang kekal. Sehingga jangan sampai kita menulis kecuali tulisan yang baik. Karena kalau kita menulis sesuatu yang jelek, menulis sesuatu yang mungkar, kita bisa menanggung dosa. Dosa orang yang mengikuti, yang membacanya mengikuti kita. Kita menulis sesuatu yang baik, sehingga ketika kita nanti meninggal insyaallah kalau tulisan itu ikhlas karena Allah dan baik kemudian dibaca diambil manfaat oleh manusia, kita sudah meninggal semoga kita ya di alam kubur masih mendapatkan apa faedah dari nasyrul ilmi ini, penebaran ilmi ini. Mungkin ini al-afu minkum ya, tidak murattab ya, dan sebenarnya tadi sudah saya sebutkan bahwa keinginan saya pribadi untuk ngaji dengan asatidz yang banyak pengalamannya di sini. Alhamdulillahikum. Subhanakum lihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.